الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إخوة في الله أحبكم الله جميعا hari ini seyogianya yang mengampu kajian kita Ustaz Firdaus dia berhalangan hadir, saya diminta menggantikan beliau hafizahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Wabil Sayyib. Kita telah sampai kepada poin yang ke-36 tentang kutaman zikrullah jalla wa'ala, bahwasanya zikrullah tabaraka ta'ala akan menjadi cahaya bagi orang mukmin, cahaya di dunia, berupa petunjuk, hidayah, taufik, cahaya di alam barzakh, dan cahaya kelak di hari kiamat di padang mahsyar ketika melewati shirath. Kemudian pada hari ini lanjutan daripada kajian tersebut, berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wa bi'izai hadzal qalbi qalbani madhmuman fi tarafai naqidin. Berbeda dengan hati ini ada dua hati lainnya. Tadi hati yang dipenuhi cahaya, ada dua hati lainnya yang berada dalam dua sisi yang sangat bertentangan antara keduanya. Berarti ada tiga hati, hati yang bagikan cahaya, ini hati yang kedua dan ketiga. Apa yang kedua ini? Ahaduhuma qalbun hajariyun qasin, hati yang bagikan batu keras. La rahmata fihi wala ihsan wala bir. Hati yang keras, bagikan batu yang tak ada padanya rasa cinta kasih, rahmat, kebaikan. Wala lahu safaun yara bihil haq, hati yang tidak ada padanya kejernihan yang dengannya dia melihat kebenaran. Sebagaimana cermin bagi hati orang-orang mukmin yang bersih. Bal huwa jabbarun jahil, inilah hati orang yang jahil, sombong. La ilma lahu bil haqq, dia tidak mengetahui adanya kebenaran, dia tidak tahu tentang kebenaran. Wala rahmata lil khalq, dan tidak ada rahmatnya kepada manusia. Ini adalah seburuk-buruknya manusia. Tidak punya rasa rahmat kepada makhluk, sehingga semena-mena kepada mereka, tidak mengetahui kebenaran. Berkumpul padanya kejahilan dan kezaliman. Ya, bergabunglah padanya dua penyakit umat yang dimurkai Allah, Yahudi dan Nasara. Yahudi dibenci, dimurkai Allah karena punya kebenaran, tahu kebenaran, tapi menyembunyikannya. Nasara dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tak tahu kebenaran, mengamalkan kesesatan. Hati yang ini adalah hati kedua, bertentangan dengan hati yang cahaya. Adalah hati yang umpamanya bagaikan batu yang keras, cadas, tak ada padanya sisi rahmat, kebaikan. Tidak mengetahui kebenaran, la ilma lahu bil haqqi wala rahmata lil khalqi, tidak ada rahmat kepada manusia. Berbeda dengan sifat ahlul iman, ahlus sunnah, ahlun nur, ahli cahaya. Bagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah tentang orang-orang mukmin ahlus sunnah? A'lamuhum bil haqq, yang paling mengerti dengan kebenaran. Arhamuhum bil khalq, yang paling rahmat kepada makhluk. Ciri-ciri ahlul iman, ahlul nur, ahlul sunnah. paling tahu kebenaran, a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq, yang paling rahmat kepada manusia. Maka Ahlussunnah tak mudah mengeluarkan orang daripada Islam, tak mudah mengkafirkan orang. Ya, memberikan segala sesuatu dengan adil, tetap menegakkan keadilan walaupun terhadap musuh-musuhnya. Berkata adil walaupun terhadap musuh-musuhnya. Ahlussunnah. Maka inilah hati yang kedua, hati batu, ya, yang keras, beku, yang tak ada padanya ilmu, tak ada padanya rahmat. Hati yang ketiga, wa bi izaihi qalbun dha'ifun ma'iyun, adalah hati yang sebaliknya, hati yang lemah. Perumpamaan yang bagikan perumpamaan air. La quwwata fihi, karakter air tidak ada padanya asalnya kekuatan. Wala istimsak, air tak dapat menahan. Bal yaqbalu kull sura, air itu sifatnya menerima segala macam bentuk. Masukkanlah air ke bentuk apapun, dia akan menyerupai bentuk tersebut. Masukkan dalam bentuk bulat, dia bulat. Dalam bentuk panjang, dia panjang. Dalam bentuk petak, dia petak. Yaqbalu kulla surah. Inilah hati yang lemah. Hati yang bagikan air yang lemah. Menempati yang dia mengikuti segala macam bentuk. Ya, masukkan dalam kerucut, membentuk kerucutlah dia. Masukkan dalam kubus, membentuk kubus. Walaysa lahu quwwatu hifdzi tilka surah. Dia tak memiliki kekuatan untuk tahan pada satu bentuk, tak ada bentuknya. Di mana berada dia mengikuti bentuk tersebut. Inilah sifat hati yang ketiga. Wala quwwata ta'thiri fi ghairi. Air ini pun tak punya kekuatan untuk merubah selainnya. Selainnya yang merubah dia. Wa kullu ma khalatahu atharu fi. Segala sesuatu yang masuk dalam air ini akan mempengaruhinya. Masukkan gula, jadi manis. Masukkan garam, jadi asin. Masukkan warna merah teh, menjadi warna merah. Masukkan warna hitam kopi, jadi warna hitam. Dia tidak mewarnai, tapi jadi warnai dengan yang lain. Karakter hati yang lemah. Tadi keras, yang ini lemah. Qawiyyin wa dha'if, apapun yang masuk kepadanya, baik yang memiliki efek merubah dia karena kekuatannya, ya, ataupun karena sesuatu yang lemah tetap mempengaruhinya. Wa thayyibin wa khabith, baik yang masuk kepadanya adalah yang baik-baik, ya, masukkan kepadanya yang harum, dia menjadi harum, atau masukkan kepadanya yang busuk, dia menjadi busuk. Inilah hati yang ketiga. Hati yang bagaikan air. Hati ada yang bagaikan cahaya, ada yang bagaikan batu, ada yang bagaikan air. Perumpamaan-perumpamaan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kembali kepada hati yang bagaikan cahaya ini. Wa fi zujajati misbah. Kembali kepada surat Nur tentang Allah Nurus Samawat. Ini kajian yang pernah kita bahas dan masih kita bahas dalam kitab Ijtima'ul Islamiyah. Kembali kita bahas di sini, walaupun sedikit ada ya penjelasan di sini lebih daripada di sana atau kurang daripada di sana. Kata beliau, wa fi zujajati misbahun. Allah mengatakan, Allah nurus samawat. Allah lah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya bagaikan miskat fiha misbah. Dalam miskat itu ada lampu, lentera. Al-misbahu fi zujajah. Lentera itu ada dalam kaca. Kata beliau, wa fi zujajati misbah. Di dalam kaca ini ada lampu. Wahwa nurul ladhi fil fatilah, lampu yang dihasilkan daripada api yang dibakar di sumbu. Wahia hamilatuhu, ya, inilah yang membuat dia bercahaya. Walidzalika nuru maddah. Dan cahaya ini, tentara ini memiliki bahan bakar. Wahwa zaitun, bahan bakarnya adalah minyak zaitun qad usira min zaitunatin fi a'dal amakin, yang dia adalah merupakan perasan zaitun pada tempat yang tumbuhnya ideal. Usibuha asy-syamsu awwal an-nahar wa akhirahu, yang dia terkena matahari sepanjang hari dari pagi sampai sore. Zaituha min asfaz zaiti wa ab'adahu min al-kadar, hasil perasan dari zaitun tersebut minyaknya begitu jernihnya, tak ada padanya kotoran. Hatta innahu la yakadu min safa'ihi yudhi'u bila nar, bahkan karena jernihnya ia hampir-hampir dia sendiri tanpa dinyalakan sumbu tersebut telah memberikan cahaya. Belum lagi diberikan sumbu membakar lampu tersebut hidup, sebelum dibakar sumbu dia telah memberikan cahaya. Fahadhi madatu nuril misbah, inilah bahan bakar yang menghidupkan lampu tersebut. Wakadzalika madatu nuril misbah alladhi fi qalbil mu'min, demikianlah kiranya bahan bakar cahaya lampu yang ada dalam hati orang mukmin, yang menerangi hati orang mukmin, ada bahan bakarnya agar hati ini terang. Moga antum tak bosan dengan pembahasan cahaya ini. Bahas dalam ijtima'ul Jush Islamiyah di malam Kamis, malam Jumat. Ya. Ini dibahas kembali di sini dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Ulang-ulang pembahasan insyaAllah tak mengapa. Supaya lebih lekat, lebih paham. Karena bahasanya bahasa yang indah. Perumpamaan Quran, perumpamaan yang begitu dahsyat bagi orang merenunginya. Dan inilah perenungan para ulama yang begitu dalam ilmunya dalam memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum baca ayat yang tadi saya bacakan, begitu saja terjemahannya, tak paham. Allah lah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya demikian perumpamaan ya lampu yang dalam miskat, lampu tersebut dalam kaca. Kaca begitu terang benderang, bagikan bintang-bintang di langit, hidupkan daripada ya bahan bakar zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak di barat, dan seterusnya. Tak paham, tapi dengan ini pahamlah kita. Maka sumber bahan bakar cahaya yang terdapat dalam hati orang beriman, huwa min syajaratil wahyi, dari ya pohon wahyu. Sumber cahaya lampu tadi dari pohon zaitun. Sumber cahaya dalam hati orang beriman dari pohon wahyu. Min syajaratil wahyi. Ya. Allati hiya a'zamul asya'i barakah. Yang tentunya wahyu inilah yang paling dahsyat keberkahannya. Subhanallah. Jika zaitun menghidupkan lampu, ya, maka pohon zaitun menghasilkan minyak yang menghidupkan lampu, maka pohon wahyu ini menghasilkan minyak yang menghidupkan cahaya iman yang paling berkah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan dengan iman. Wa ab'aduha min al-inhiraf, dengan materi daripada pohon kayu inilah, bahan bakar dari pohon kayu wahyu inilah, akan jauh hati daripada penyimpangan. Bal hiya awsatul umuri wa a'daluha wa afdaluha. Ya. Bahkan pohon wahyu ini membuat hati benar-benar dalam keadaan hati yang paling lurus, pertengahan, paling utama. Bagaikan pohon zaitun yang tumbuh di tengah-tengah, tidak di timur yang hanya kena cahaya matahari ketika di barat, tidak pula di barat yang kena cahaya matahari ketika timur, tapi di tengah-tengah, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tapi di tengah, sehingga dia terkena cahaya full matahari dari pagi hingga sore. Begitulah cahaya yang ada dalam hati orang-orang mukmin sempurna. Sehingga tidak menjadi menyimpang sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara. Lam tanharif inhirafan nasraniyah, dia tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya kaum Nasrani. yang mereka membangun amalan di atas kejahilan. Orang-orang Nasrani ashabul jahli, ahlul jahli, ahli kejahilan. Menyimpanglah mereka karena kejahilan. Walan hiraful yahudiyah, tidak pula menyimpang mereka sebagaimana penyimpangan kaum Yahudi. Ahlul, orang Yahudi ini disebut dengan nama ahlul zulmi, ahli kezaliman. Karena mereka mengetahui kebenaran tapi membelakanginya. Inilah penyakit Yahudi. Yahudi penyakitnya adalah al-zulmu, kezaliman. Mereka ahlul zulmi. Nasrani penyakitnya al-jahlu. Mereka lah ahlul jahli. Inilah dua penyakit yang ada dalam umat manusia. Al-jahlu wa zulmu. Subhanallah. Karena kejahilan, karena kezaliman. Ulama-ulama su' penyakitnya apa? Ulama-ulama menyeru ke neraka jahanam penyakitnya apa? Al-zulmu. Ahli ibadah yang bodoh dalam beribadah sehingga membuat bid'ah dalam bid'ah. Ahlul. Ahlul apa? Ahlul jahli. Inilah dua penyakit yang dalam dua sisi yang berbeda. Ahlul iman, ahlul nur, mereka di tengah-tengah. Tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya Nasara dan Yahudi. Bal hiya wasatun bainat tarfainil madhumain. Dia di tengah antara dua kubu yang sangat menyimpang jauh. Fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Dia adalah contohnya dalam meyakini Yahudi. Dalam meyakini Isa bin Maryam. Lihatlah bagaimana kezaliman Yahudi. Mereka katakan Isa bukan Rasul. Isa anak zina. Isa wajib dibunuh. Isa perusak agama. Itu dalam persepsi siapa? Yahudi. Bahkan mereka yang akan membunuh Isa bin Maryam. Penyakit apa? Kezaliman yang melampaui batas. Padahal mereka tahu Isa adalah lanjutan daripada risalah Musa. Adapun kaum Nasara tak tahu kebenaran dalam kejahilan. Ya, mereka bahkan mengangkat Isa bukan sekedar manusia tapi sebagai Tuhan. Ya dan billah. Ini melecehkan Isa, mengatakan ini anak zina, wajib dibunuh. Ini mengatakan ini anak Tuhan. Sebuah penyimpangan. Kaum muslimin, ahlun nur, ahli cahaya, Isa itu bukan anak zina. Dia hamba Allah dan Rasulnya yang terjadi kalimat kun. Bukan Tuhan. Bukan pula anak Tuhan. Subhanallah. Ya. Dalam masalah wanita haid. Yahudi mengisolir perempuan haid. Tak mereka ajak bicara. Tak mereka ajak ya makan bersama. Dipisahkan. Diisolir. Yahudi. Nasara, perempuan haid dicampuri. Ahlu sunnah, ahlu iman, ahlu cahaya, tengah-tengah. Kata Nabi, if'alu kullu syai'in illa nikah. Buatlah segala sesuatu kecuali mencampurinya. Subhanallah. Dalam segala bab. Walamma kana dhalika zaitu qad ishtadda safa'uhu hatta kada an yudhi'a binafsih. Adalah bahan bakar materi yang dengannya hidup cahaya tersebut adalah merupakan dari bahan bakar hasil perasan zaitun yang penuh berkah yang begitu kuat sehingga hampir-hampir bahan bakarnya saja memberikan cahaya sebelum datang cahaya lampu tersebut dibakar sumbunya. Ya. Apabila dibakar maka cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya minyaknya hidupkan padanya api, cahaya api inilah namanya nurun ala nur. Wa hakadzal mu'min, demikianlah perumpamaan orang mukmin. Qalbuhu mudhi'un. Hati orang mukmin itu bercahaya. Bagaikan bahan bakar lampu dari minyak zaitun tersebut yang telah bercahaya sebelum dibakar sumbunya. Kata Allah, ya kadu zaitu hayudhi walau lam tamsas hunar. Hampir-hampir minyaknya memberikan cahaya. Minyaknya itu memberikan cahaya. Walaupun belum disentuh api. Demikian juga hati orang mukmin, hatinya itu telah bercahaya. Sebelum datang wahyu telah bercahaya lurus. Ya kadu ya'riful haqqa bifitrati. Hampir-hampir dia tahu kebenaran dengan fitrahnya sebelum datang wahyu. Sebagaimana kita sebutkan tentang kisah orang-orang yang di atas fitrah lurus. Ya, sebagaimana bapaknya Sa'id, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, yang melihat agama orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, tawaf bertelanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul, menyembelih untuk berhala. Dia katakan, ya Allah, ini bukan agamamu. Ya Allah, sekiranya ada jalan menujumu, sekiranya ada Rasul membimbingku, aku akan ikuti Rasul tersebut. Inilah perkataan orang yang lurus fitrahnya. Bagaimana lurusnya fitrah Abu Bakar Siddiq, yang tak pernah sujud kepada berhala, yang tak pernah mengkonsumsi minuman-minuman khamar, minum-minum keras. Ini orang-orang yang lurus fitrahnya. Walakin la madata lahu min nafsihi, walaupun belum ada materi. Ya. Sebagaimana lampu belum lagi dibakar, dia telah terang benderang dengan cahaya zaitun, hati pun demikian. Faja'at madatul wahyi, kemudian datang pula lah materi wahyu. Menyinari hati yang terang ini, yang dia telah terang sebelum datangnya wahyu. Datanglah iman kepada Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail, tak sempat dia menerima Nabi yang mulia SAW dengan risalahnya, karena dia wafat sebelum Nabi menjadi Nabi. Tapi dia disebutkan di antara golongan orang-orang yang lurus, Al-Hunafa. Bagaimana Nabi sebelum menjadi Nabi, lurus. Nabi tak pernah sujud kepada berhala, tak pernah bersumpah demi Lata dan Uzza. Dijaga Allah Nabi yang mulia SAW. Bahkan daripada kemungkaran. Ya. Sebagaimana kemungkaran diperbuat oleh kaum Mekah. Malam hari mereka berpesta pora, berhura-hura. Suatu ketika Nabi ingin ikut-ikutan, Allah buat dia tertidur, tak jadi. Allah jaga fitrahnya lurus. Sebelum datang apa? Wahyu. Ya. Fabasyarat qalbahu, datanglah wahyu yang menyinari hatinya. Wa khalatat bashashatahu, ya, jadilah wahyu tersebut melekat dengan hatinya, mendarah daging. Fazdada nuran bil wahyi ala nurihi alladhi fatarahu Allah taala alaih, bertambahlah cahayanya, cahaya fitrah dengan cahaya wahyu, cahaya di atas cahaya. Fajtama'a lahu nurul wahyi ila nuril fitrah, bergabung dengannya cahaya dari wahyu dan cahaya dari fitrahnya. Nurna ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya fayakadu yantiqu bil haq, maka hampir-hampir kalau berkata dia pasti benar, tidak salah. Wa in lam yasma fi atharan, belum lagi dia mendengarkan asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkata yang benar karena berbicara dengan fitrah hati nurani yang lurus. Subhanallah. Belum lagi datang kepadanya wahyu, tapi ucapannya sesuai dengan wahyu karena lurusnya fitrah. Subhanallah. Tentunya yang terjadi dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'd bin Mu'adz, ketika Yahudi Bani Quraidah dalam keadaan sempit pada peperangan Ahzab berkhianat, hampir-hampir binasa kaum muslimin, dikepung 10.000 orang dari masyarakat bangsa Arab Quraisy dan sekutunya, Ghatafan, Yahudi, bergabung Yahudi semua, Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa yang terusir. Tinggal satu Yahudi yang masih damai dengan kaum muslimin, namanya Yahudi Bani Quraidah. Ternyata dalam kondisi genting ini, Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Sehingga akhirnya Allah kirimkan angin, mereka pun lari puntang-panting. Tinggallah Yahudi Bani Quraidah, pengkhianat, dalam kondisi terjepit. Semua pintu menuju kaum muslimin terhalang karena adanya khandak, parit besar. Hanya satu pintu mereka bisa masuk dari belakang, dari benteng Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini pun telah berkhianat. Sekiranya tidak Allah berikan bantuan berupa angin yang melantahkan kemah-kemah tenda mereka, niscaya habislah kaum muslimin. Masuklah mereka dari benteng Yahudi Bani Quraidah. Ketika mereka telah pulang ke kota Mekah, Ghatafan pulang ke negerinya, Yahudi pulang ke Khaybar, tinggallah Bani Quraidah. Maka datanglah Nabi SAW, mengepung mereka, diserahkanlah ketika itu keputusan mereka kepada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang dia dahulu merupakan sekutu Bani Quraidah. Nabi bertanya kepada siapa akan ingin dijatuhkan vonis hukuman. Pilih. Mereka pilih Sa'ad bin Mu'adz karena kedekatan Sa'ad bin Mu'adz dahulu sebelum Islam dengan Yahudi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, mereka memilihmu untuk memutuskan perkara mereka. Berkata Sa'ad, sekaranglah tibalah waktunya Rasulullah, saya akan membuat keputusan yang saya hanya mengharapkan wajah Allah, tidak takut celaan siapapun mencela. Ya Rasulullah, setiap laki-laki yang telah dewasa dipenggal kepalanya. Semua anak dan wanita menjadi tawanan, harta mereka dibagikan. Kata Rasulullah, wallahi ya Sa'ad, sesungguhnya engkau telah memutuskan keputusan yang sama dengan keputusan Allah dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Keputusannya sama dengan keputusan Allah. Inilah namanya fitrah yang lurus. Belum datang cahaya, begitulah adanya. Subhanallah. Dan niat pula lah Umar, ada 23 tempat lebih, saya tak ingat berapa detailnya. Di Quran itu sama dengan keinginan Umar. Karena lurusnya fitrah. Belum datang wahyu, lurus fitrahnya. Umar masa jengah, sahabat-sahabat masuk ke sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau walimah. Ya, dengan istri beliau Zainab. Ada sahabat yang tak keluar-keluar lama di rumah tersebut. Rasulullah SAW kesal, tak berani mengusirnya, segan mengusir mereka. Mereka tak paham-paham. Nabi keluar ke rumah istrinya, Rasulullah kembali, mereka masih di sana. Nabi keluar kembali. Kata Nabi SAW, kata Umar, ya Rasulullah, laula hajabti nisa'ak, ya Rasulullah, laula hajabti nisa'ak. Mengapa tidak kau beri hijab istri-istrimu? Maksudnya pembatas. Turunlah ayat menyuruh Nabi SAW untuk membuat hijab bagi istrinya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara' hijab. Jika kalian meminta sesuatu, mintalah dari belakang hijab. Inilah namanya lurusnya fitrah. Ya. Ketika mereka tawaf, kata Umar, ya Rasulullah, alangkah indahnya kalaulah yakni makam Ibrahim yang terjadikan sebagai tempat sholat. Turunlah ayat, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Banyak. Tentang khamar pun demikian. Ya. Tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW ingin menyolatkan, ya Rasulullah, ini laki-laki munafik, mengapa kau solatkan dia? Ya Umar, belum datang pada kularangan. Aku disuruh pilih, mendoakan atau tidak mendoakan. Solatkan Nabi, turunlah larangan. Dalam banyak hal. Subhanallah. Kisah tawanan perang Badar. Bagaimana tawanan tersebut? Para sahabat diajak Nabi musyawarat. Ya. Adapun Umar, kata Umar, Rasulullah suruh saya menghadapi si fulan, kerabat saya, ku penggal kepalanya. Suruh si Ali menghadapi kerabatnya, penggal kepalanya. Suruh fulan menghadapi kerabatnya, suruh Bakar, supaya mereka tahu tak ada dalam perkara agama ini kita main-main. Kata Umar, engkau Bakar, ya Rasulullah, ini kerabat-kerabat kita. Semoga mereka Allah beri petunjuk kelak. Ya Rasulullah, kita minta tebusan. Tebusan itu berguna untuk kita, persiapan akan datang. Diterima oleh Rasulullah saran Abu Bakar. Besok keduanya nangis. Datang Umar, Rasulullah, mengapa kau menangis? Abu Bakar, mengapa menangis? Beritahu aku. Ya Umar, sungguh azab itu lebih dekat daripada tempatmu itu. Kalau bukan karena ketentuan takdir, apa yang kami ambil kemarin berupa harta sempena akan membuat kami dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar lebih tepat. Inilah namanya apa tadi? Fitrah yang lurus. Bagaimana saya sebutkan, banyak orang-orang belum lagi masuk Islam, tapi lurus fitrahnya, tak masuk akal dia, logikanya tak masuk. Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu, enggak masuk akal. Sehingga akhirnya sebagian mereka murtad, keluar daripada agamanya, masuk ke dalam Islam. Karena tak masuk logikanya. Subhanallah. Ya. Ada sampai mempelajari tentang agama Samawi, Yahudi, Islam, Nasara, sampai dia ke Baitul Maqdis. Sampai ke sana. Di Haifa dia belajar pulang balik. Haifa, Masjid Al-Aqsa, Haifa, Masjid Al-Aqsa. Sampai dia menemui kebenaran Islam dalam kitab mereka sendiri. dari kitab yang berbahasa aslinya tersebut dengan nama Muhammad SAW. Ya, fitrah yang lurus. Pas sudah ada, kata beliau, ثُمَّ يَسْمَعُ الْأَثَرَ مُطَابِقًا لِمَا شَهِدَتْ بِهِ فِطْرَتُهُ. Ya, belum lagi wahyu turun, telah lurus fitrahnya. Kemudian dia dengar wahyu sama dengan apa dikatakan. فَيَكُنُ نُورٌ عَلَى نُورٍ. Inilah cahaya di atas cahaya. فَهَذَا شَأْنُ الْمُؤْمِنِ. Inilah kondisi orang beriman. يُدْرِكُ الْحَقَّ بِفِطْرَتِهِ مُجْمَلًا. Dia tahu kebenaran dengan fitrahnya lurus secara global. Walaupun rincian butuh wahyu. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail tahu kebenaran secara global. Ini tidak benar. Ini agama bukan agama Allah. Agama Ibrahim yang telah mereka selewengkan. Ya Allah, tapi aku tak tahu bagaimana agamamu. Subhanallah. Orang-orang yang lurus. Merintih kepada ya Allah, aku tak tahu bagaimana agamamu. Ada orang semacam ini. Tengoklah sebagian orang. Lihat orang yang sufi berzikir loncat-loncat. Menjerit-jerit, kesurupan, balik-balik, guling-guling kayak orang gila. Fitrahnya, ini tak mungkin agama Allah seperti ini. Hilang kesadaran. Ada yang mengaum-ngaum bagikan harimau, ada yang bagikan singa, ada yang bagikan anjing, menggonggong-gonggong. Ini bukan agama. Dengan apa? Fitrahnya lurus. Subhanallah. Tinggalkan keluargamu kemana? Kita berdakwah. Cemana keluarga kita itu? Tenang, Allah yang kasih makan. Tak masuk akalku, cemana cara mereka-mereka? Cara makan mereka itu gimana? Kau aja aku berdakwah, aku tak punya ilmu. Pokoknya dakwah aja lah. Kemana kita? Jalan keliling dunia. Berapa lama? 4 bulan. Anak istri kita? Allah. Tak masuk di otakku. Banyak orang yang menolak, kenapa? Rezeki harus dituntut. Tak bisa tanpa dituntut. Subhanallah. Masuk di akalnya. Bagaimana kerjaanku? Tinggalkan kerjaanmu itu semua. Itu dunia itu semua. Aku ini PNS. Tinggalkan. Masuk di akal. Subhanallah. Ada seorang dosen karena pemahaman ini. Hampir-hampir dia keluar. Berdakwah ikut mereka. Sudah 40 hari datang. Warning dari universitasnya. Kalau kau tak balik, kena pecat. Balik dia. Subhanallah. Akhirnya menerima hidayah sunnah. Ceritakan kepada kita kisahnya. Subhanallah. Tengok kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Tengok kelompok-kelompok sesat. Yang bid'ah, khurafat. Tak menerima akal kita. Logika kita tak menerima. Fitrah kita tak menerima. Ada yang membunuh ibunya, kan dianggap kafir, membunuh pamannya, membunuh ayahnya, membunuh manusia. Subhanallah. Menyimpang fitrahnya. Tak terima kita. Ya. Kemudian, فَهَذَا شَأْنُ الْمُؤْمِنِ يُدْرِكُ الْحَقَّ بِفِطْرَةِ مُجْمَلًا ثُمَّ يَسْمَعُ الْأَثَرَ جَاءَ بِهِ مُفَصَّلًا. Datanglah informasi dari wahyu berupa sunnah, hadis. Menjelaskan secara rinci, secara globalnya dia telah tahu, ini yang benar. Rincinya tak tahu, datang wahyu, tahulah dia rinciannya. وَيَنْشَأُ إِمَانُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَحْيُ وَالْفِطْرَةِ. Maka tegaklah imannya dengan kesaksian wahyu dan fitrah yang membenarkan kebenaran tersebut. فَلْيَتَأَمَّلُ اللَّبِيبُ هَذِهِ الْآيَةِ الْعَظِيمَةِ. Hendaklah orang berakal memikirkan baik-baik ayat ini, yaitu ayat Allahu nurus samawati wal. Allah lah cahaya langit dan bumi. Pikirkan. Wa mutabaqatuha li hadhil ma'ani syarifah. Betapa sesuai dengan makna-makna yang begitu agung yang kita sebutkan ini. Fa dzakara subhanahu wa ta'ala nurahu fis samawati. Allah memberitahukan tentang cahayanya di langit dan di bumi. Wa nuruhu fi qulubi ibadil mu'minin. Dia sebutkan cahayanya yang ada dalam hati orang-orang mukmin. An-nurul ma'qulul mashhudu bil basair wal qulub. Cahaya yang diterima oleh logika, yang disaksikan dengan mata hati dan hati-hati manusia. Wan nurul mahsus. Yang kedua, cahaya yang benar-benar terlihat. Dapat disaksikan dengan indera. bil absar al masyhur bil absar, yang dapat dilihat dengan mata kepala. Alladhi istanarat bihi aqtarul alamil ulwi wa sufli, dengan cahaya Allah inilah terang langit dan bumi. Allah ciptakanlah cahaya di langit, diberikanlah matahari, diberikan bintang, diberikan bulan menyinari makhluk. Inilah cahaya yang dapat dilihat dengan mata kepala. Basair, Allah pemberi cahaya tersebut. Dan cahaya yang dalam hati orang mukmin yang sifatnya ma'ani, yang sifatnya abstrak, berupa hidayah, petunjuk, Allah yang memberikan ini semua. Jadi Allah memberikan segala cahaya, baik cahaya yang dapat dilihat dengan mata kepala maupun cahaya dalam hati-hati orang mukmin. Allah semua pemberinya. Subhanallah. Bahwa manurani aziman, inilah dua cahaya yang agung. Cahaya matahari itu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya bulan daripada Allah, bintang-bintang. Ahaduhuma a'zam min al-akhar. Tentu yang satu lebih besar daripada yang lain. Cahaya dalam hati orang beriman, berupa iman, lebih dahsyat dibandingkan cahaya matahari menyinari alam semesta. Subhanallah. Kama annahu idza fuqida ahaduma min makanin aw mawdhin lam ya'ish fihi adamiyyun wala ghayruhu. Jika tak ada cahaya yang konkret ini, tak ada cahaya, akan hilanglah kehidupan yang ada pada makhluk. Tak ada matahari, habis binasa semua makhluk. Di bumi ini enggak ada matahari, jadi apa bumi ini? Tak ada jadi apapun juga. Mati semua tumbuh-tumbuhan kalau matahari tak ada. Ya, tidak ada kehidupan kalau tak ada cahaya matahari. Mutlak tak ada kehidupan. Tak tahu kita mana siang, mana malam. Bahkan tak tahu kita perputaran hari, rotasi hari, tak tahu bilangan bulan, hari, karena tak ada cahaya matahari. Subhanallah. Matilah alam semesta ini semua. Ya, tumbuh-tumbuhan semua memakan makanannya di siang hari, memasak makanannya di siang hari. Subhanallah. Hewan-hewan semua butuh kepada cahaya matahari. Tak ada cahaya matahari, matilah kehidupan. Tak ada cahaya ilahi, matilah hati. Cahaya ini adalah sumber kehidupan. Banyak orang berjalan dalam kegelapan, hati-hatinya gelap karena tak ada cahaya iman. Bahkan orang-orang kafir munafik yang jalan tanpa cahaya iman, gelap gulita, tampak gelap itu sampai kepada wajah-wajah mereka. Ya'dal hayawana innama yatakawwanu haythun nur, karena kehidupan ada di mana ada cahaya. Subhanallah. Wa mawdhi'u dhulma allati la yashriqu 'alayha nurun la ya'ishu fiha hayawan, tempat yang gelap tak ada cahaya, tidak ada padanya kehidupan. Wa la yatakawwanul batta, tidak akan mungkin ada kehidupan. Kadzalika ummatun faqada fiha nural wahyi wal iman, demikian umat yang kehilangan cahaya wahyu, cahaya iman. Ya. Wa qalban faqada min hadzal nur mayyitun, hati yang kehilangan cahayanya adalah hati yang mati. Wala budda, harus mau tidak mau. La hayata lahul battah, tidak ada padanya kehidupan. Kama la hayata lil haywan fi makanin la nura fi, sebagaimana tak ada kehidupan pada tempat yang gelap tak ada cahaya, demikian juga hati yang tak ada cahaya iman mati gelap dalam kegelapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqrinu bainal hayati wan nur, Allah selalu menggandengkan antara cahaya dan kehidupan. Di mana ada cahaya, di situ ada kehidupan. Kama fi qawli, sebagaimana Allah sebutkan, awaman kana maitan, apakah sama orang yang mati dalam kegelapan kekufuran, fahyainahu, kami hidupkan dia dengan cahaya iman, waja'alna lahu nuran, kami berikan bagi cahaya, yamshi bihi finnas, dengan cahaya ini dia berjalan menerangi manusia. Kaman mathalu fi dhuluman, samakah orang ini dengan orang yang dalam kegelapan, la laisa bi kharijan minha, yang tak bisa keluar daripada kegelapan, tak sama. Mati dengan kekufuran, Allah berikan cahaya Islam, cahaya iman, masuklah ke dalam Islam, berimanlah dia, bercahayalah dia. Sama dengan orang dalam kegelapan, tak sama. Kadzalika qawlu azza jalla, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh daripada kami. Ma kunta tadri mal kitab, tanpa itu engkau tak pernah tahu apa itu isi kitab, wal iman, tak tahu apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan dia cahaya, Nahdi bihi man nasya, dengan itulah kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Sampai di sini dulu. Masih lanjut banyak paragraf lagi, ini belum selesai. Sudah berapa halaman lagi ini? Masih dalam tafsir cahaya. Ya. Kalau kita kapan kita selesaikan? Nunggu nanti ada ustaz yang kosong kita selesaikan ini. Subhanakallah bihamdik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.